bisa berikati. Aku hanya bisa lalai berikati untuk jauh. Lalu berilah kau bila seserah kamu. Coba minta airnya lagi, Pak. Sikatlah. Oh, kita pulang, waktu hampir jauh, dua belas mata di tangan kita kemana mana lagi, karena kita sudah berjanji. Oh yeah. Pacarku, kita harus pulang. Aku gak mau nanti disalahkan, hijab jelek sama keluargamu, dimusuhi sama mama. Ayo, cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Kamu harus cepat pulang, walau berat. Mereka tak pernah mengerti. Mereka Dari Jakarta, dari daerah, dari Jawa Timur, dari Lampung, dari Sumatera, dari daerah manapun yang bisa datang malam hari ini. Terima kasih, thank you, matur nuwun, matur suwun. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi kayak gini bikin pasti. Yang pasti, hati-hati pulang di rumah. Di jalan hati-hati, yang bawa cewek dipegang erat-erat ceweknya, yang bawa adik kecil dijaga baik-baik adiknya. Terima kasih buat gudang garam, buat Matalang, buat Ancol, jada-jada slang, Mas Noni, Doni, thank you. Buat Pulau Biru, terima kasih. Buat Steven Token Atri, terima kasih. Gila Om Seven, thank you. Nidhi, terima kasih. The Sigit, thank you. Check it up, thanks for that. Trio Manjan, Ampul, thank you. White Shoes and the Couple Company, terima kasih. Buat kita